Sobat Hits, aku Ayu Ting Ting. Nah, kali ini aku pengen vokal lagu baru aku, judulnya Konstrasi. Ya, liatin aja terus dari mana-mana ya Sobat Hits, tetap di Hits Music. Let's go. Jangan lagi, janganlah ingat-ingat, semua itu sungguh sesakkan dada. Jangan lagi, jangan-jangan ingatkan, semua itu sungguh sesakkan dada. Kita tinggalkan semua itu, kisah kita sungguh lelahkan hati. Kita tinggalkan semua itu, anggap semuanya tak pernah terjadi. Siwa sugeni yoroshima shita. Aku telah memaafkan kamu. Yang sudah ya sudahlah. Ku sudah maafkan kamu sayang. Yang sudah ya sudahlah. Inilah caraku memaafkan. Nah, Sobat Hits, alhamdulillah vokalnya udah selesai. Nah, Sobat Hits, ini adalah single aku yang keempat. Nah, kenapa yang keempat? Karena yang pertama kan waktu itu udah si asik. Terus abis itu single happy. Terus abis itu gergetan. Dan sekarang, ya sudah lah. Pokoknya ikut terus ya. Sekarang kita pengen cek dong asiknya. Oke, cek kemana? Tetap di Hits Music. Aku telah memaafkan kamu. Sobat Hits, kemarin kan aku sempat bikin album kompilasi sama teman-teman manajerku Star Media Nusantara yang lagunya single happy. Nah, alhamdulillah sih udah banyak yang tahu, dan mudah-mudahan nih rencananya aku pengen bikin mini albumku lagi termasuk lagu single terbaruku yang tadi yang sudah ya sudahlah. Mudah-mudahan lagu ini laku di pasaran, banyak peminatnya, banyak yang lain, pokoknya lebih besar deh penjualannya daripada kemarin-kemarin. Oke, doain ya Sobat Hits. Sudah maafkan kamu sayang. Yang sudah, yang sudahlah, ku sudah maafkan kamu.